Yang ke-8, as-saminu at-tauhidu, tauhid itu sababu dukhulil jannati, sebab masuknya seorang dalam surga. Jadi kalau kita ingin masuk surga, kita hendaknya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun, atan nabiyya, mendatangi nabi, menemui nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun, seorang laki-laki. Jadi ada seorang laki-laki menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, soan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, mal mujibatan, apa yang dimaksud dua hal yang bisa mewajibkan. Faqal, maka dia berkata, maka Nabi bersabda, man mata, barang siapa yang meninggal, la yusyriku billahi syai'an, la yusyriku, dia tidak menyekutukan billahi, terhadap Allah, dia tidak menyekutukan Allah syai'an, dengan sesuatu apapun, dakhalal jannata, maka dia masuk surga. Jadi ini yang pertama. Jadi siapa yang meninggal tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia masuk surga. Wa man mata, kemudian yang kedua, dan barang siapa yang meninggal yusyriku billahi syai'an, menyekutukan Allah dengan sesuatu, dakhalan nar, dia masuk neraka. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, hadis yang ke-93. Artinya, tidak melakukan kesyirikan, ini hal yang mewajibkan kita masuk surga. Kesyirikan mewajibkan seorang masuk neraka. Maka ini dijawab oleh Nabi, ya, ada dua hal yang bisa mewajibkan. Mewajibkan maksudnya menjadi keharusan orang yang melakukan ini, satunya masuk surga, satunya masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. An Ubadah, dari Ubadah ibn Sabit radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, man syahida an la ilaha illallah, barang siapa bersaksi bahwasanya tidak ada yang berani sembah melainkan hanya Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba-Nya dan rasul-Nya Allah, wa anna Isa abdullah wa rasuluh, dan sungguhnya Isa adalah hamba-Nya Allah dan rasul-Nya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan Isa adalah kalimat Allah, Isa adalah kalimat Allah, alqaha, yang Allah berikan kalimat itu ila Maryam, kepada Maryam, wa ruhun minhu, dan Isa adalah ruh dari Allah, wal jannata haqqun, dan bersaksi surga itu benar, wan naru haqqun, neraka itu juga benar. Siapa yang bersaksi dengan lima persaksian ini, kalau dihitung ada lima, ya. Pertama, bersaksi asyhadu an la ilaha illallah, yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, yang ketiga, wa anna Isa abdullah wa rasuluh, kemudian yang keempat, wal jannata haqqun wan naru haqqun, yang kelima. Maka kata Rasulullah, adkhalahullahul jannata, Allah memasukkannya ke dalam surga. Adkhalahullah, Allah memasukkannya al-jannata, ke dalam jannah surga. Ala ma kana minal amal, ala atas ma kana, apa yang dahulunya minal amal, diperbuat oleh dirinya. Amalan apa yang dahulu diperbuat oleh dirinya. Jadi tetap masuk surga. Walaupun amalnya sedikit, orang kalau bersaksi dengan lima persaksian ini pasti masuk surga. Oleh karena itu, dalam kitab Tauhid saya yang pertama, ya, di sini saya tulis dengan judul lima persaksian berbuah surga. Kalau ini betul-betul diyakini, betul-betul tidak berubah sampai kita menghadap Allah, kita pasti masuk surga. Walaupun amal ibadah kita sedikit. Karena dilihat tuh lima ini. Walaupun ibadahnya sedikit, Allah tidak memperdulikannya. Bahkan dalam hadis yang kemarin, ya, walaupun dosanya orang itu sepenuh bumi, Allah tidak memperdulikannya, asal dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah memberi contoh, ya. Pernah memberi contoh kepada kita, kalau kita punya putra misalnya, dia sangat sayang kepada kita, bakti kepada kita, walaupun dia masih punya banyak kesalahan, kita bisa memaafkannya, betul nggak? Iya. Karena dia taat kepada kita, disuruh taat, tidak pernah berkata kasar kepada kita. Walaupun dia punya banyak kesalahan, karena subuh nggak sholat, karena mungkin, ya, kita masih bisa memaafkannya, kita masih bisa berlemah lembut kepadanya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala, kalau kita betul-betul mentauhidkan Allah. Qala al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, berkata Imam Syaukani, Imam Syaukani seorang ulama dari negeri Yaman. Beliau mengatakan rahimahullah ta'ala, atau beliau, la khilafah, tidak ada perselisihan, tidak ada perbedaan pendapat bainal muslimina, antara kaum muslimin, annal musyrika, sungguhnya seorang yang berbuat kesyirikan, idza mata, apabila meninggal, ala syirkihi, di atas kesyirikannya, lam yakun, dia tidak tergolong min ahlil maghfirah, dari orang-orang yang mendapatkan ampunan. Jadi tidak ada perbedaan di antara kaum muslimin. Semua ulamanya sepakat bahwa orang musyrik apabila meninggal tetap dalam keadaan syirik, belum tobat loh ya. Ini berbeda dengan orang musyrik tobat. Dia berbuat kesyirikan kemudian tobat. Ini belum tobat sampai meninggalnya tetap di atas kesyirikannya. Maka lam yakun, dia tidak tergolong menjadi min ahlil maghfirah, dari ahlil maghfirah, orang yang mendapatkan berhak mendapatkan ampunan. Allati yang tafaddalallahu biha, Allah memberikan keutamaan dengannya, ala ghairi ahli syirki, kepada selain ahli kesyirikan. Siapa berarti ahli tauhid? Ahli tauhid itu mendapatkan maghfirah. Namanya apa? Ampunan. Mendapatkan ampunan. Begini saja para jemaah. Pernah dengar enggak? Kalau orang yang mudah-mudahan Allah menjaga kita, nasallallahu al-afiyah wassalamu al-afiyah, mereka-mereka yang diuji oleh Allah masuk penjara ya. Itu kalau di dalam penjara baik, ada pengurangan masa tahanan enggak? Ada. Ya, ada gerasi kalau setiap tahun dari kemerdekaan atau apa, ada pengurangan yang mungkin berstruktur begitu setiap bulannya. Misalnya kalau dia baik, maka dari setiap bulan dikurangi satu hari atau berapa hari. Ada demikian ini. Dan demikian juga kepada ahli tauhid, Allah ampuni dosa-dosa mereka. Jadi bukan berarti ahli tauhid itu pasti mereka semuanya tidak pernah berbuat dosa. Tidak. Ada ahli tauhid juga yang masih berbuat dosa. Di zaman Rasulullah ada seorang wanita ahli tauhid berzina ya, sampai kemudian dirajam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian sahabat mencelanya karena darahnya muncrat mengenainya. Maka Rasulullah mengatakan, seandainya tobatnya wanita ini dibagi kepada 70 orang penduduk Madinah, cukup untuk tobatnya 70 orang penduduk Madinah. Menunjukkan bahwa ahli tauhid, kalau dia benar-benar bertauhid, diampuni dosa-dosanya, sekalipun sempat terjatuh kepada perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbama taqtadihi masyiatuhu, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh, apa yang di taqtadihi, di menjadi konsekuensi dari masyiatuhu, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan apa yang menjadi konsekuensi dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa amma ghairu ahli syirki, adapun ya, selain orang yang berbuat kesyirikan, min uswatil muslimin, dari ahli maksiatnya kaum muslimin. Yang penting tidak berbuat kesyirikan, tapi dia masih berbuat maksiat. Jadi kaum muslimin misalnya mencuri dan seterusnya, tapi dia ahli tauhid, tidak berbuat kesyirikan. Fada khiluna, maka mereka semuanya masuk tahtal masyiati, di bawah kehendak Allah. Yaghfiru, Allah ampuni, liman yasha'u, bagi siapa yang yasha'u Allah kehendaki. Wa yu'adzibu, dan Allah akan memberikan siksaan, man yasha'u, kepada siapa yang Allah kehendaki. Intaha, berakhir nukilan dari dari kitab Fathul Qadir, kitab yang berjudul Fathul Qadir juz yang pertama halaman 717, yang ditulis oleh Imam Syaukani rahimahullahu taala. Sehingga orang-orang muslim yang masih berbuat maksiat, selama tidak berbuat syirik, itu semuanya masih di bawah masyiatullah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ahli maksiat ya, sampai tobat, sampai meninggal belum tobat, tapi dia tidak syirik loh ya. Ahli maksiat misalnya meninggalnya mabuk atau meninggalnya demikian, tapi dia tidak pernah berbuat kesyirikan. Itu nanti kalau meninggal semuanya masih di bawah masyiat Allah, kehendak Allah. Kalau Allah mengendaki, Allah ampuni. Kalau tidak, berarti disiksa dulu. Nanti setelah disiksa, dia sudah menghitam menjadi arang, dientaskan bagaimana dalam hadis. Ini sudah dibagi bukunya oleh Pak Dodi, oleh MSP ya, buku Aqidah Sunnah Wal Jamaah yang saya tulis. Setelah menjadi arang, dia nanti dientas, kemudian dimasukkan dalam sungai kehidupan, kemudian dimasukkan dalam surga, karena dia masih memiliki iman dan tauhid dalam hatinya. Tapi dia sampai meninggal tidak bertobat. Tapi kalau dia bertobat, ya diampuni semuanya, tidak akan masuk neraka dia. Makanya para jemaah, kita yang dulu mungkin pernah begini begitu, bertobat kepada Allah, Allah Maha Mengampuni. supaya nanti kita meninggal kita tidak membawa dosa sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqala aidan, Imam Asy-Syaukani juga berkata, at-taubatu minal musyriki, tobat dari seorang musyrik yang berbuat kesyirikan, yaghfirullahu lahu, Allah ampuni untuknya, biha dengan sebab tobatnya, ma fa'alahu, apa yang dia perbuat minasyiriki, dari perbuatan kesyirikan, bi ijma'il muslimin, dengan kesepakatan kaum muslimin. Jadi at-taubatu, taubat minal musyrik, tobat dari seorang musyrik yang berbuat kesyirikan, yaghfirullahu lahu, Allah ampuni untuknya, biha dengan sebab tobatnya tadi, ma fa'alahu, apa yang dia perbuat minasyiriki, dari perbuatan kesyirikan dulunya ya ketika masih hidup, bi ijma'il muslimin, dengan kesepakatan kaum muslimin. Jadi semua ulama sepakat seorang yang musyrik jika taubat Allah ampuni dosanya. Yang tidak diampuni dalam surat An-Nisa 48 dan juga An-Nisa 116, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, itu adalah apabila matinya tetap berbuat kesyirikan dan belum taubat. Intaha, berakhir penukilan dari kitab Min Fathil Qadir di juz yang keempat halaman 667. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi jemaah yang rahmat Allah taala. Alhamdulillah 3 bab pada sore hari ini bisa kita kaji. Subhanallahumma bihamdik, subhanallahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa adu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.